السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي في الله حفظكم الله، والحمد لله kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang berbarakah ini, di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini ibadah di atas ibadah, ketaatan di atas ketaatan, menjadi catatan dan tabungan di sisi Allah Jalla Subhanahu yang kita akan bisa memetiknya dan mengambil nilai dan hasilnya ketika kita bertemu dengannya Allahu Azza wa Jalla. Di depan ikhwanuna risalah atau bagian dari risalah yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Allama Zaid bin Muhammad bin Hadi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di dalam kitab beliau Al-Manhajul Qawim fi Ta'assi bil Rasulil Karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di antara kandungan dari risalah ini pada bab yang terakhir, beliau menulis barakallahu fikum terkait dengan bayani khataril ma'siyah wa syu'miha وَبَيَانِ عَوَاقِبِهَا الْوَخِيمَةِ. Penjelasan tentang bahaya kemaksiatan dan akibat-akibatnya yang mengerikan dan menakutkan. Kemudian fasal yang beliau letakkan di antaranya fi bayani akhtaril ma'asi dunyawiyah wal ukhrawiyah. Fasal yang menjelaskan tentang bahaya-bahaya kemaksiatan baik dalam kehidupan di dunia dan juga dalam kehidupan di akhirat. قال رحمه الله تعالى إن اقتراف المعاصي وانسياق النفس والجوارح وراءها والتلذذ بها هو السبب الأكبر في شقاء ذويها وهلاكهم وحرمانهم من سعادة الدارين. Beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya perbuatan ma'asi, lalu kemudian jiwa dan jawarih kita mengikut di belakangnya, di belakang perbuatan ma'asi, dan sikap berlezat-lezat dengan kemaksiatan itu merupakan sebab yang paling besar dalam kerugian dan malapetaka yang menimpa pelakunya, kebinasaan dan terhalanginya mereka dari kebahagiaan di dua negeri. Naam, inna iktisab al-ma'asi was-suquta fi hama'atiha al-asina sababun في أخذ الله لأصحابها بأصناف البلايا والمحن والعقوبات المتنوعة. Iya, kata beliau, sesungguhnya melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat dan tersungkur serta terjatuh dalam kubangan yang menyedihkan dan memilukan, itu merupakan sebab di mana Allah Azza wa Jal menyiksa pelakunya, menghukum pelakunya, mengambil pelakunya, tentu dan memberikan berbagai macam bentuk balaya, bala, ujian dan cobaan, serta hukuman-hukuman yang bermacam-macam. وسبب أيضا في نقص الأديان ودمار البلاد والعباد والأعمال والأعمار والأرزاق. Bahkan perbuatan kemaksiatan itu, kata beliau, juga menjadi sebab naqsil adyan, terkikisnya keyakinan agama yang ada pada diri kita. Bila ikhwanuna wa akhwati rahimani wa rahimakumullah mencoba untuk membuka risalah Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa la'alla hadhihi risalah qad quri'at, semoga risalah ini telah dibacakan di hadapan ikhwanuna, yaitu al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi atau ad-da'u wad-dawa. Kita akan menemukan barakallahu fiik tentang bagaimanakah bahaya dosa dan kemaksiatan itu pada barakallahu fiik agama kita. Lemahnya jasad yang kuat ini, yang bila dihitung kekuatannya ketika bergelut dengan dunia, lemah barakallahu fikum di hadapan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Fattish ya Abdallah, periksa barakallahu fikum kelemahan kita di dalam membuka pintu-pintu ketaatan, juga merupakan pengaruh dari kekeliruan dan kesalahan yang kita perbuat rahimani wa rahimakumullah. Kita menemukan dha'ful iman sehingga tersungkur dari satu dosa ke dosa yang lain. Sudah kita mengangkat diri dan menyelamatkan diri dari kubangan dosa ini, terjatuh kepada yang lain, terjatuh, terjatuh dan seterusnya. Juga barakallahu fikum disebabkan karena kekeliruan dan kesalahan yang kita lakukan, yang mungkin tertutup dari diri kita, belum bertaubat darinya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan pada suatu ketika kita menemukan kok ilmu yang itu sudah jelas, wadih, terang, kok sulit saya bisa mencernanya. Berat, barakallahu fikum, saya bisa untuk sampai kepadanya. Kenapa? Maka termasuk dari awaqib al-ma'siyah yang terkait dengan agama, yaitu barakallahu fi, karena kekeliruan dan kesalahan yang kita lakukan, terhalangi kita untuk kemudian mencapai kepada ilmu yang sangat kita butuhkan di dalam hidup, yang sangat dibutuhkan oleh keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita. Kenapa seolah-olah ada benteng di depannya? Coba periksa, kaji dan dalami. Mungkin ada kekeliruan dan kesalahan yang menyebabkan engkau barakallahu fi sulit untuk kemudian masuk ke dalam ilmu yang engkau butuhkan sekali, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di saat kita menemukan wahsyah, rasa ngeri di hadapan Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala, ketakutan yang sangat, bahkan tidak hanya di hadapan Allah Jalla wa Ala, wahsyah yang kita menemukan pada diri kita ketika kita bersama teman-teman dan saudara kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala telah memberikan jawaban dan sebabnya, bahwa termasuk min awaqidiz dzunub, sebab-sebab akibat dari kesalahan dan kekeliruan, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Kita menemukan suatu ketika rendah diri kita di hadapan saudara kita, lalu kemudian tercabut rasa malu, barakallahu fi, di hadapan Allah Jalla wa'ala dan di hadapan saudara kita, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dan mengkhabarkan, memberitakan akan sifat malu yang lahir darinya, sekian banyak kebaikan dan kebajikan dicabut disebabkan karena kekeliruan dan dosa yang kita lakukan. Barakallahu fik, naqs, kekurangan di dalam agama kita, pengaruh akibat dosa dan kemaksiatan, rahimani wa rahimakumullah. Saya mengatakan kepada ikhwanuna, walastu afdal minkum, bukan saya lebih afdal dari ikhwanuna, tetapi kita buka bab at-tanasuh, kita buka bab saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati melalui pintu ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin istiqamah di atas jalan yang besar, mulia dan suci ini. Kita ingin kuat, barakallahu fikum, berhadapan dengan ujian-ujian di jalan ini. Dan kita ingin sampai kepada Allah Jalla wa'ala dalam kondisi dan keadaan kita berlumuran dengan cinta, kita berlumuran dengan kasih sayang, kita berlumuran, barakallahu fi, dengan ridhanya Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita harapkan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu kemudian beliau menyebutkan, wa sababun aydhan, di samping juga yang akan menghancurkan negeri karena dosa, barakallahu fi, yang menghancurkan hamba-hamba, hambanya Allah Jalla wa'ala, yang membinasakan amal-amal mereka, bahkan yang mengikis umurnya, barakallahu fi, dan yang mengikis rezekinya karena persoalan dosa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa sababun fi intisari syarril mustatir wal fasadil kabir fi ardillahil aliyyil kabir. Beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, dan kemaksiatan-kemaksiatan itu merupakan sebab tersebarnya kejelekan dan kejahatan, serta sebab tersebarnya kehancuran dan kebinasaan, kehancuran yang besar di buminya Allah Azza wa Jalla, zat yang maha tinggi dan maha besar. Fabarakallahu fikum. Maka dari sini kita ingin menjawab, apa yang harus kita lakukan di saat kita bertemu dengan penampilan dan kerusakan yang sangat membahayakan? Maka bala yang terjadi di sebuah negeri, ujian berganti ujian, barakallahu fi, bahkan terjadi kerusakan yang sangat, nilai darah seorang muslim sama sekali tidak ada harganya. Karena persoalan kecil, lalu membunuh saudaranya, membunuh barakallahu fikum bapaknya, membunuh ibunya, itu adalah buah dari kejahatan yang al-muntasir, yang muntasirah, yang tersebar. Hafizani wa hafidakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikika ingin memberikan jawaban. Setelah di depan kita menyinggung bahwa muara kejahatan itu sesungguhnya, yaitu rusaknya segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya untuk kemudian bisa menjawab terhadap kerusakan di muka bumi ini, kita memberikan obat dan kita berusaha untuk menebar apa yang memang Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menebarnya sebagai obat dari kerusakan dan penahan terhadap hukuman yang menyeluruh. Itulah dakwah tauhid, barakallahu fikum, wa da'wat ila aqidatus sahihah, dakwah kepada akidah yang sahih. Hafidani wa hafidakumullahu jami'an. Maka saya ikhwani, ilmu yang besar ini telah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin rahimahullahu ta'ala ketika beliau berbicara tentang bab at-taharati. Qala rahimahullah, at-taharatu taharatan. Taharah itu dua bentuknya. Taharah hissiyah, yang ini yang dibahas di dalam bab fikih. Wa taharah al-ma'nawiyah, ini yang dibahas di dalam bab al-aqidah. Bab barakallahu fikum al-aqidah, hafizani wa hafizakumullah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang harus dikedepankan, yang harus barakallahu fikum diutamakan di dalam dua jenis taharah ini, yaitu taharah yang bersifat ma'nawi. Taharah barakallahu fikum yang bersifat ma'nawi, belajar akidah dan tauhid untuk kemudian melakukan perbaikan dan pembersihan pada landasan ketundukan, kepatuhan dan penerimaan terhadap syariat Allah Azza wa Jal, yaitu hati, barakallahu fikum. Maka siapapun yang ingin tampil untuk melakukan perbaikan terhadap kerusakan, belajarlah dari mana Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memulai, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari permasalahan akidah dan tauhid. Hafidhani wa hafidhakumullah. Sebelum kita melangsungkan, saya nukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, qala wa minal ma'lum bima arana Allahu min ayatihi fil afaqi wa fi anfusina wa bima shahida bihi fi kitabihi anna al ma'asi sababu al masa'ib fa sayyi'atu al masa'ib wal jazaa' min sayyi'ati al-a'mali wa inna at-ta'ata sababun ni'mati sababun سبب النعمة فإحسان العمل سبب لإحسان الله. كتب لي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن المعلوم dari perkara yang sudah diketahui di mana Allah Jalla wa'ala telah memperlihatkan pada tanda-tanda kebesarannya di afaq, di alam ini, bahkan dari tanda-tanda kebesarannya pada diri kita, dan apa yang Allah Jalla wa'ala persaksikan dengannya di dalam kitabnya, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, annal ma'asi sababul masaib, bahwa perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan itu merupakan sebab turunnya musibah demi musibah. Maka jeleknya musibah di dalam hidup dan jeleknya jaza hukuman di dalam hidup itu disebabkan karena jelek amal yang kita lakukan. Jeleknya amal perbuatan barakallahu fih, kata beliau. Dan sesungguhnya ketaatan itu merupakan sebab nikmat Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Lalu bagaimana kalau orang taat kok dicoba, diuji, diberikan sakit oleh Allah Jalla wa'ala? Faya akhi fa'abshir. Sesungguhnya anda bergembira dengan adanya itu semuanya. Bagi orang yang benar-benar menyadari akan dirinya, dia akan menjadikan bahwa ini sebuah nikmat dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wadhaka sahabiyul jalil Abu Darda radhiyallahu ta'ala an qal, saya senang pada tiga perkara yang kalian tidak menyukai dan menyenanginya. Subhanallah. Kalian, saya senang terhadap tiga perkara yang kalian tidak menyukainya. Ai, kebanyakan orang tidak menginginkannya. Yang pertama, saya suka kepada kemiskinan di saat orang-orang tidak menyukainya. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Saya suka dengan penyakit yang orang lain tidak menyukainya. Yang ketiga, saya senang dengan kematian yang orang lain lari darinya. Madza daliluhu radhiyallahu ta'ala an? Apa alasan beliau yang beliau mencintai tiga hal yang mayoritas orang barakallahu fi tidak menyukainya? Beliau menyebutkan alasannya. Beliau menyukai kemiskinan karena dengan kemiskinannya ini menjadikan dia tawadhu kepada Allah Jalla subhanahu. Dengan kefakiran, kemiskinan menyebabkan dia tawadhu kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wathani, dia menyukai barakallahu fikum penyakit. Ini yang menjadi syahidnya. Karena penyakit akan bisa menghapuskan dan meluncurkan dosa serta kesalahan yang ada pada dirinya. Kita lari ya. Barakallahu fikum. Kita tidak menyukai rasa sakit. Apalagi kalau kita itu hobi main sepak bola. kakinya terkena sakit kakinya. Wah, sedih bawaannya. Sedih, barakallahu fikum. Allah berusaha kapan sembuhnya dan seterusnya. Padahal itu merupakan nikmat sesungguhnya dari Allah Jalla. Madumta, selama engkau berada dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Bikhilafi, berbeda kondisi orang berada dalam kemaksiatan, turun bala penyakit yang sama. Lain maknanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fi, beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengingatkan bahwa at-ta'ah sababun nikmati. Sebab kenikmatan dari Allah Jalla Subhanahu wa taala. Di saat orang dirundung kesedihan, kesusahan, ribut barakallahu fi. Kenapa? Dolar naik misalkan. Atau datang krismon dan yang semisalnya. Anda tenang rahimani wa rahimakumullah. Di saat orang gelisah, gundah gulana hidupnya, Anda tenang dan tentram barakallahu fi. Alaysa hadhihi hiya an-ni'matu min Allah jalla wa ala? Faqulna bala. Bukankah ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita mengatakan na'am. Di saat orang bersedih barakallahu fi, engkau tabah, tenang, senyum selalu tersebar. Nikmat dari Allah jalla Subhanahu wa taala. Lakin bisyarat bahwa engkau ini berada dalam ketaatan barakallahu fi. Maka segala yang menimpa kita dalam ketaatan kepada Allah jalla wa ala, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah makna ucapan dari sahabat al-jalil Abu Darda radhiyallahu taala an, menyenangi sakit karena dengannya akan bisa terhapus kekeliruan, kesalahan, dosa, barakallahu fiik, dan keteledorannya di dalam hidup ini rahimani wa rahimakumullah. Wadzalik, kenapa dia menyukai kematian barakallahu fiik? Sementara orang-orang berusaha lari dari kematian. Karena kematian itu merupakan jembatan untuk mempertemukan dia dengan sang kekasih, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dengan barakallahu fikum, kematian itu menyegerakan pertemuan dia dengan kekasihnya Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, barakallahu fi, agar kita yang selalu berusaha memperhatikan kewajiban ketaatan, jangan berkecil hati barakallahu fi hidup di dunia ini. Semestinya kita harus berbangga kita bisa membuka pintu ketaatan dalam kondisi badan kita lemah, sudah umur bertambah, berkurang kekuatan barakallahu fi, kita masih dalam pintu ketaatan, rel bertaqarrub kepada Allah jalla wa ala. Bergembiralah engkau jikalau engkau meninggal dalam kondisi demikian, dipanggil barakallahu fikum oleh sang khalik yaitu Allah jalla wa ala. Allah akan menggantikan semuanya itu dengan ganti mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Allah jalla wa ala akan menukarnya. Allah jalla wa ala akan menggantinya dengan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang tidak pernah sampai kepada gendang telinga kita ini, sesuatu yang tidak pernah terlintas barakallahu fikum, yang kemudian ziyadah dari semuanya ini bisa melihat Allah jalla subhanahu wa ta'ala, bisa bertemu dengan Allah jalla wa ala. Hafidhani wa hafidhakum Allah jami'an. Lalu kemudian beliau mengatakan, fa ihsanul amal, kebagusan amal yang kita lakukan dan yang kita kerjakan merupakan sababun li ihsanillahi, kebagusan dan kebaikan Allah Jalla wa'ala pada diri kita. Bagaimana Allah mengikat antara sabab dan musabab, mengikat antara sebab dan akibat. Jikalau engkau ingin dekat dengan Allah Jalla subhanahu, lakukan barakallahu fi. Apa yang itu merupakan sebab kedekatan diri engkau kepada Allah Jalla wa'ala. Jadikan lisan ini untuk selalu berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana wasiat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, imma dengan bertasbih, wa imma dengan beristighfar, wa imma dengan bertahmi, bertakbir, barakallahu fi, atau membaca Al-Quran, atau membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya itu barakallahu fi sebagai bentuk zikir kita selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk kemudian ingin tahu dalil-dalil yang menjelaskan hal ini, baca tentang bagaimanakah Allah Jalla wa'ala mempersiapkan hidup di dunia ini dengan kemuliaan bagi orang-orang yang berhias dengan perhiasan takwa dan berusaha berbekal dengan perbekalan takwa. Rahimani wa rahimakumullah. Baca ayat-ayat yang menjelaskan demikian, maka kita akan tegar bahwa kebahagiaan yang kita ingin peroleh di dunia ini karena memang hasil ketaatan yang ada pada diri kita. Maka oleh karena itu, fa ya ikhwani wa ya akhwati, selama engkau telah berusaha menjaga diri, meluruskan lahiriah dan batiniah dalam pengabdian kepada Allah Jalla wa'ala, fa'abshir, bergembiralah engkau dan jadilah engkau orang yang berjiwa besar hidup di dunia ini. Terlebih khusus barakallahu fikum kepada akhwati fillah azzakunallah untuk mengetahui semuanya ini. Jikalau suami mengajak engkau taat kepada Allah Jalla wa'ala dan engkau telah berada dalam garis dan koridor Islam dan ketaatan kepada Allah Jalla subhanahu, jangan berkecil hati. Segala ujian dan cobaan yang engkau hadapi, Allah Jalla wa'ala telah mempersiapkan jalan keluarnya dengan ketaatan yang ada pada diri engkau. Barakallahu fi. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Qala rahimahullahu ta'ala, وفي القرآن الكريم والسنة المطهرة ما يدل على ذلك بجلاء ووضوح وإليك بعض. Dan di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah yang suci, apa yang telah menunjukkan hal itu, ay terdapat di dalamnya perkara yang telah menunjukkan semuanya ini. Penjelasan, keterangan, pemberitahuan dijala dengan terang, wuduh, jelas kepada engkau sebagian di antaranya. Qala, yang pertama, qala ta'ala, Allah berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Di dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan apa yang menimpa kalian, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah Jalla wa'ala mengatakan, dan apa yang menimpa kalian dari sebuah musibah. Apa yang menimpa kalian dari sebuah musibah. Pemberitahuan dari Rabbuna Jalla subhanah. Apa yang menimpa kalian dari sebuah musibah. Maka itu sebabnya karena usaha tangan-tangan kalian. Bima kasabat aydikum. Musibah itu terjadi disebabkan karena ulah tangan kalian, kata Allah Jalla wa'ala. Bersamaan dengan itu, Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa ya'fu an katsir. Allah yang akan banyak memberikan maaf. Kapan maaf itu akan datang dari Allah Jalla wa'ala? Telah disebutkan olehnya barakallahu fiik. Di antaranya, innal hasanati, terus, yuzhibna sayyiati. Sesungguhnya kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan dan perbuat itu akan menghapuskan dan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Allahu Jalla wa'ala yang memberikan, memberitahukan kepada kita barakallahu fi. Kepemaafan itu datang dari Allahu Jalla wa'ala di saat kita membuka pintu barakallahu fi ketaatan kepadanya rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan secara ringkas firman Allah Jalla wa'ala ini mengatakan, yukhbiru ta'ala annahu ma'asabal ibad min musibatin fi abdanihim wa amwalihim wa awladihim وفيما يحبون ويكون عزيزا عليه عزيزا عليه إلا بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات. الإمام سعدي رحمه الله تعالى mengatakan, الله جل وعلا memberitakan bahwa apa yang menimpa seorang hamba dari musibah, apa yang menimpa hamba-hamba ini dari musibah, baik musibah itu mengenai badan-badan mereka, atau menimpa harta-harta mereka, atau menimpa anaknya mereka, dan menimpa apa yang mereka sukai dan senangi serta cintai, dan berat atasnya hal itu untuk menerimanya. Tiada semuanya itu melainkan disebabkan apa yang telah dia lakukan, apa yang telah diperbuat oleh tangan mereka dari kejelekan-kejelekan, kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang terjadi itu merupakan barakallahu fikum hasil apa yang telah dilakukan oleh tangan kita. Namun kata beliau, apa yang Allah Jalla wa'ala telah maafkan padanya aksar, lebih banyak, lebih banyak barakallahu fikum. Dari mana kita tahu semuanya ini? Tadi firman Allah Jalla wa'ala, kita tertimpa musibah. Mungkin kita sadar karena pernah kita melakukan kekeliruan dan kesalahan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang kita tidak ingat hal itu semuanya. Kita pernah berbuat zalim kepada teman. Kita pernah menyakitinya. Kita pernah mencelanya. Kita pernah ini. Kita pernah itu. Barakallahu fi. Sementara kita selalu berada di dalam ketaatan. Selalu berada di dalam kebajikan. Kita membuka pintu ketaatan sebanyak-banyaknya. Kita masuk melalui pintu itu dengan tenaga dan kekuatan yang sudah maksimal. Maka Allah telah memberikan maaf itu lebih banyak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala la yuzlimul ibad, tidak akan berbuat zalim pada hamba-hambanya. Dan akan tetapi anfusahum yazlimun. Merekalah yang telah berbuat zalim pada diri-diri mereka. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Contoh ayat yang beliau bawakan. Kita lihat ayat yang kedua. Wa qala subhanahu. Allah jalla wa ala berfirman, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Beliau barakallahu fikum menjelaskan, Allah jalla wa ala berfirman, apa yang menimpamu dari hasanah kebaikan. Kebaikan apa yang dimaksud? Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan, kebaikan barakallahu fi fid-dini wad-dunya. Fid-dini wad-dunya. Apa yang menimpa engkau dari kebaikan di dunia, di dalam agama, dan juga di dalam dunia, faminallahi, itu datangnya dari Allahu Jalla Subhanah. Lalu atas ini semua, dengan ayat yang singkat ini, atau kalimat barakallahu fi, bertanya, kita bertanya pada diri kita, adakah kira-kira peluang untuk kemudian kita menjadi orang yang ujub di dalam hidup ini, di saat kita bisa melakukan kebajikan, melaksanakan berbagai macam ketaatan, adakah bagi kita barakallahu fi pintu untuk kita ujub? Jawaban yang enggak ada. Berarti ketaatan yang kita bisa melaksanakannya, kebajikan yang kita bisa melakukannya, untuk menjadikan kita semakin tawadhu barakallahu. Semuanya itu bukan dari diri engkau. Sudah lewat pembahasannya. Kalau bukan karena karunia dari Allah, dan bukan karena nikmat dari Allah Jalla Subhanah, tidak akan lahir pada diri kita ini kebaikan sama sekali. Karena barakallahu fi, pada diri kita ini kejahatan. An-nafsu barakallahu fi. Kalau bukan karena karunia, bukan karena rahmat dari Allah Jalla wa Ala, tidak akan lahir dari diri kita ini barakallahu fi kebaikan seperti pembahasan yang telah lewat. Lalu ketika kita sanggup untuk melaksanakan ketaatan, Anda bisa menghafal apa yang tidak dihafal oleh saudara Anda. Anda bisa berkata, berucap, menjelaskan ucapan ini, ucapan itu, firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mungkin ustaz yang setara dengan engkau, bahkan mungkin menurut engkau lebih dari diri engkau, engkau bisa saingi, engkau bisa kalahkan. Dia tidak ada apa-apanya. Muncul rasa ujub. Padahal asal kita ini adalah berada dalam taraf yang paling jelek barakallahu fikum jiwanya. Lalu kemudian datang kebaikan, dimudahkan. Pantaskah kita untuk kemudian ujub barakallahu fi karena kelebihan yang ada pada diri kita, atau menjadikan kita ini bertambah tawadhu rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Ini yang semestinya harus ada pada diri kita, dan kita berhias dengannya, bahwa bertambahnya ilmu bukan menjadikan kita itu bertambah congkak barakallahu fi. Apalagi kemudian ujub ini membuahkan at-takabbur, angku, sombong. Barakallahu fi. Berarti ini adalah kekeliruan yang sangat besar dan ini merupakan dosa dan kemaksiatan dari satu sisi saja. Allah Jalla wa'ala mengingatkan hamba-hambanya. Dan tentunya kita yang pertama kali akan lebih bisa memetiknya. Barakallahu fi. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Segala apa yang menimpa dirimu dari kebaikan, baik dalam urusan agama atau kebaikan dalam urusan barakallahu fi dunia, semuanya datangnya dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Lalu mana datangnya dari diri kita? Allah menjelaskan setelahnya subhanahu wa ta'ala. Qal wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Dan apa yang menimpamu dari kejelekan, maka itu datangnya dari dirimu sendiri. Ini dia asal kita. Ini barakallahu fi. Pendidikan dari Allah Jalla wa'ala buat kita. Bahwa kejelekan yang terjadi, yang muncul, barakallahu fi, itu karena ulah kita sendiri. Agar jangan engkau senang dan suka mencari kambing hitam. Kedua, ini pendidikan dari Allah Jalla wa'ala buat diri kita. Agar jangan selalu husnudzan pada diri. Jangan selalu husnudzan pada diri kita sendiri. Namun yang harus kita pasang dalam hidup ini, selalu su'udzan. Yang dengan su'udzan inilah, kita akan selalu melakukan koreksian barakallahu fi pada diri kita. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, kita akan husnudzan pada diri kita. Sementara di antara dua lambung ini, kata beliau, ada musuh barakallahu fi. Hawa nafsu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka segala kejelekan yang menimpa dirimu, baik mengenai agamamu, kok seperti ucapan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala an, inna dhalalata haqqa dhalala, inna dhalala, sesungguhnya kesesatan itu sebenar-benar kesesatan adalah engkau mengingkari sekarang ini dulu apa yang engkau telah ketahui. Sekarang engkau ingkari. Dan engkau ilmui, artinya anggap sebagai hujah landasan yang dulunya anda barakallahu fikum ingkari. Sekarang anda ingkari, ya, yang dulunya anda pernah mengilmuinya dan juga mengilmui apa yang dulunya anda ingkari. Bertolak belakang. Dulu barakallahu fikum dia membela mati-matian, tapi sekarang berubah. Inilah dia ad-dalalah barakallahu fikum haqqul dalalah. Ingat, kejelekan yang kita atau kita ditimpa di dunia ini atau pada agama kita, itu merupakan sebab dari ulah kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kelengkapan ucapan al-Imam At-Sa'di rahimahullah ta'ala, saya nukilkan barakallahu. Qal ma asabaka min hasanatin fid dini wad dunya huwa alladhi aifan min Allah. Datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Apa maknanya? datangnya dari Allah, huwallazi manna biha wa yassaraha bitaysiri asbabiha. Dia Allah Jalla wa'ala yang telah memberikannya dan memberikan kemudahan padanya untuk meraih kebagusan, kebaikan dalam urusan dunia. Dipermudah untuk dia menghafal Al-Quran, dipermudah untuk belajar-belajar ilmu-ilmu yang lain, diringankan langkahnya menuju majlis ilmu. Hafidhani wa hafidhakumullah. Atau memang bisa dia benar-benar ya tidak memiliki kesanggupan lagi untuk datang ke majlis ilm. Dipermudah untuk mendengar kajian dan yang semisalnya. Dalam kesibukan yang sangat jauh, yang tidak mungkin dia tinggalkan, dia mencoba untuk membuka barakallahu fi kajian ilmu dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullah. Allah yang memberikan kemudahan pada orang itu dengan memudahkan sebab-sebab kepada kebaikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kemudian, apa yang menimpamu dari kejelekan dalam urusan agama dan dunia, bidunubika wa kasbika, itu semuanya, kata beliau, karena disebabkan dosa-dosa yang engkau lakukan dan disebabkan pekerjaan atau perbuatan yang engkau telah lakukan. Rahimani wa rahimakumullah. Fallahu ta'ala, Allahu jalla wa ala, fataha li ibadihi abwaba ihsanihi wa amarahum bidukhuli lidirrihi wa fadlihi wa akhbarahum anna al-ma'afi mani'atun min fadlihi fa'idha fa'alaha abdun fala yalummanna illa nafsah fa'innahu al-mani' linafsihi an wusuli fadlillahi. Kata beliau barakallahu fi, Allahu jalla wa ala telah membukakan bagi hamba-hambanya pintu-pintu kebaikan, dan Allahu jalla wa ala telah memerintahkan mereka untuk masuk kepadanya, memasuk-masuk kepada birrihi, kebaikan Allahu jalla wa ala dan karunia dari Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah telah membentangkan semuanya itu, membukakan pintu-pintu kebajikan dan ketaatan, lalu kemudian memerintahkan mereka untuk masuk melalui pintu-pintu tersebut. Dan Allahu jalla wa'ala memberitakan kepada mereka bahwa perbuatan kemaksiatan itu mani'atun, sebagai penghalang untuk meraih karunia dari Allahu jalla subhanahu. Dan apabila dia melakukan, atau seorang hamba melakukan kemaksiatan itu, jangan sekali-kali dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri, karena itulah atau dialah yang telah menghalangi dirinya untuk sampai kepada karunia Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya akhwat. Mungkin kita sering merenung, di saat ada orang ahlu dunia dipermudah dunianya oleh Allahu jalla subhanahu, sementara kita yang taat kepada Allahu jalla wa ala banyak barakallahu fikum pintu yang menyulitkan. Faya ahi wa ya ukhti fillahi, maka ingatlah barakallahu fikum, Allahu jalla wa ala telah menentukan dan telah mencatat serta menulis perjalanan hidup kita ini. Dan penulisan itu semuanya di atas ilmu dan kebijaksanaan Allah Jalla wa'ala. Buka hidupmu itu dengan ridha untuk menerima segala ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi. Jangan sampai seorang istri ketika menuntut dari sang suami, barakallahu fi, lalu kemudian sang suami tidak sampai kepada apa yang dimaukan, lalu sang istri marah. Lalu sang istri barakallahu fikum nantang suami untuk minta diceraikan. Wah, berbagai macam. Tidak lagi bagus pergaulannya kepada suaminya sendiri. Karena suaminya tidak mendatangkan atau tidak sanggup mendatangkan apa yang dia harapkan. Faya ukhti fillahi, perbagus kembali keimanan kita kepada ketentuan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala tidak akan menaburkan, memberikan dan menuangkan segala apa yang diharapkan oleh hamba-hambanya di dunia ini. Namun bila engkau taat kepada Allah, Allah Jalla wa'ala akan memberikan apa yang engkau butuhkan. Barakallahu fi. Betapa seringnya kelebihan hidup di dunia sering menjadikan kita lalai kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan betapa seringnya kekurangan hidup menjadikan kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka belajarlah dari semuanya ini untuk kita tidak berputus asa terhadap semua peristiwa yang terjadi di dalam hidup. Semuanya dalam ketentuan yang penuh bijaksana dan yang maha adil. Serta semua ketentuan itu di atas ilmunya Allah Azza wa Jal. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Namun kita hamba ini yang sering dan banyak berbuat zalim pada diri kita sendiri. Bahkan kita berbuat zalim kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Faya ikhwani wa ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian ayat yang ketiga yang beliau bawakan, barakallahu fi. Waqala azza wa jalla, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mitlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli shay'in qadir. Kata Allah Azza wa Jalla, awalamma asabatkum musibatun, ai maknanya, kenapa menyedihkan kalian, mengherankan kalian, apa yang menimpa atau musibah yang telah menimpa kalian, kenapa? Kenapa anda heran? Sementara telah menimpa kalian, qad asabtum mislaiha, anda telah memperoleh dua kali, dua dari apa yang telah menimpamu sekali. Anda telah mendapatkan kemenangan dua kali. Allahu Jalla wa'ala, barakallahu fiik, berbicara kepada para pejuangnya yang berkorban segala apa yang mereka miliki untuk membela agama Allah Jalla wa'ala. Barisan yang menyertai Nabi SAW di dalam berperang di medan laga. Barakallahu fi. Kultum, kalian berkata, anna hadha, kenapa semuanya ini terjadi? Kekalahan. Barakallahu fi. Kenapa semuanya ini terjadi? Allah menurunkan jawabannya. Allahu Jalla wa'ala menurunkan jawabannya. Qul huwa min indi anfusikum. Katakan wahai Rasul Allah. Karena para sahabat Nabi berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat wahyu itu turun barakallahu fi. Ada yang menegur sapa mereka, ada yang itu merupakan tasliyah, penghibur barakallahu fikum pada peristiwa yang terjadi yang menjadikan mereka sedih terhadap peristiwa itu, termasuk di antaranya ayat ini merupakan tasliyah. Tasliyah, hiburan dari Allah Jalla wa'ala kepada mereka yang berjuang menyertai Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katakan, ini semuanya datang dari diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu qadir, maha berkuasa. Sekarang menang. Suatu ketika, watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Kami yang mengatur perjalanannya, kata Allah Jalla wa'ala. Menang, kalah. Menang, menang, menang, kalah. Kami yang mengaturnya. Kami yang terus melakukan penukaran terhadap perjalanan hari-hari tersebut. Watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Lalu kemudian barakallahu fi, apa yang dimaksud ayat ini sebagai penghibur terhadap para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, jiwa yang sangat sedih di saat ditimpa oleh meninggalnya 70 qurra dalam perang Uhud. Jadi yang pertama, ma awalamma asabatkum musibatun, itu terkait dengan peristiwa perang Uhud barakallahu fi, yang menyebabkan mati syahidnya 70 sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Tempat yang bersejarah itu barakallahu fi, bagi ikhwanuna yang sering atau pernah menunaikan ibadah haji atau umrah, menyaksikan peristiwa tersebut. Artinya menyaksikan asar dari peristiwa perang Uhud barakallahu fi, di mana letak pasukan pemanah, dari arah mana musuh itu datang, dan tempat terbunuhnya para syuhada. Kita barakallahu fikum bisa menyaksikannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan bagaimana ketika gagah perkasa pasukan para pemanah yang ada di Bukit Uhud. Bila kita naik barakallahu fi, membayangkan peristiwa Uhud, memang gagah rahimani wa rahimakumullah dengan para ahli pemanah barakallahu fikum di atasnya. Lalu kemudian antum bisa membayangkan tempat itu direbut oleh musuh Allah Azza wa Jal. Posisi yang tinggi, yang dengannya akan gampang dan mudah menyerang lawan, menyerang barakallahu fikum kaum muslimin, dikuasai oleh mereka. Lalu darinya kemudian balik menyerang dengan panahnya barakallahu fikum. Maka terkubur 70 syuhada rahimani wa rahimakumullah. Menyedihkan jiwa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in terhadap peristiwa tersebut. Allahu Jalla wa'ala menurunkan untuk menghibur jiwa-jiwa mereka barakallahu fi, dengan mengatakan, bukankah kalian telah memperoleh dua kali lipatnya? Memperoleh barakallahu fikum, yaitu maksudnya pada peristiwa perang Badar. Pada peristiwa perang Badar rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in telah membunuh barakallahu fikum 70 para tokoh dan pembesar kafir Quraisy. Tambah lagi, menawan 70-nya laki rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya perkara yang menimpa engkau ini janganlah dianggap besar. Untuk kemudian meringankan beban barakallahu fi. Dan untuk menganggap ya ringan musibah yang menimpa bersamaan dengan itu hiburan Allah Jalla wa'ala kepada mereka sudah menang dari sisi perhitungan barakallahu fi. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, tambah lagi ma'annakum la tastawun, kalian tidak akan sama dengan mereka. Dari sisi mana barakallahu fikum? La tastawuna antum wahum fa inna qatlakum fil jannati wa qatlahum fin nari. Tidak akan sama antara kalian dengan mereka. Sudah disebutkan keutamaan dari sisi kemenangan, sudah menang, sudah menewaskan 70 barakallahu fik, ditambah lagi menawan 70 rahimani wa rahimakumullah. Jangan kemudian peristiwa dan musibah menimpa ini menyebabkan perkaranya besar dengan hitungan kemenangan yang telah lewat. Jangan kemudian barakallahu fik memberatkan diri kalian dengan musibah ini. Dalam penjelasan al-imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, tambah lagi kalian tidak akan sama dengan mereka. Orang yang terbunuh dari kalian fil jannati, di dalam surga, menang apa tidak ya ikhwan? Menangkan, menang di dunia, menang juga barakallahu fikum di akhirat. Karena yang terbunuh dari kalian akan bertempat barakallahu fikum di dalam surga. Dan yang terbunuh dari mereka sebaliknya bertempat barakallahu fikum di dalam neraka. Maka ayat ini sekali lagi tasliyatum minallahi ta'ala. Penghibur dari Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lah, sekarang kita berjuang memperjuangkan al-haq, agama Allah jalla wa ala, belum menuntut darah ini harus tertuang barakallahu. Belum menuntut perjuangan al-haq ini lalu kemudian kita berkorban nyawa. Belum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya celaan. Sampai kepada kita kalimat kata-kata kotor. Itu barakallahu fikum ujiannya. Sikap-sikap yang jelek. Sebatas itu ujian. Dan Anda dituntut untuk memperjuangkan kebenaran. Dituntut untuk memperjuangkan kebenaran rahimani wa rahimakumullah. Namun subhanallah. Kebanyakan kita ini gagal. Kalau kita ditanya, dari mana kegagalan itu semua? Jawabannya ya ikhwani. Dari mana kegagalan itu semua? Hah? Apa yang telah dijawab oleh Allah Jalla wa'ala pada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga? Karena diri-diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kegagalan itu barakallahu fi disebabkan karena diri-diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu ya ikhwan, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian mendekatkan diri dengan al-haq dan ahlul haqq. Berjalan barakallahu fikum dengan pemandu kita yang kita tahu bahwa dia adalah memang pemimpin di dalam agama ini. Jangan tinggalkan. Kalau sekiranya Anda meninggalkan pemimpin engkau ini dalam urusan agama, Anda akan tersesat. Mungkin Anda masih berteriak-teriak sebagai pengikut sang alim, buktinya amalan Anda tidak sesuai. Mbok ya, oh, jangan berdusta. Jangan berdusta, barakallahu fi. Anda mengatakan menghormati sang alim ini, tapi afa'il wa aqawilak, perbuatan engkau, ucapan engkau bertentangan dengan semuanya itu, barakallahu fi. Maka as-sunnah salafi yuzakkihi amaluhu. Seorang sunni salafi atau seseorang itu akan dibersihkan dengan amaliyahnya, dengan perbuatannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ucapan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Kemudian yang keempat, beliau barakallahu fik menyebutkan, baik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah kita langsungkan barakallahu fikum ba'dal isya. Mungkin ikhwanuna ada yang punya hajat, kemudian ia pulang bersama keluarganya, barakallahu fik. Aina'am. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dari bimbingan beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan kita mengenal diri kita sendiri lebih dekat lagi untuk terus kita berusaha melakukan perbaikan, pembenahan di dalam hidup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.